بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معشر الحاضرون رحمني ورحمكم الله، pada pembahasan terakhir kita masyarul ahibba, kita telah sampai pada hadis Abdullah ibn Malik ibn Buhaynah radhiyallahu anhu yang menceritakan, menyebutkan salah satu sifat salatun Nabi alaihi salatu wassalam. Wahiya at-tajafi, yaitu membentangkan, merenggangkan al-yadain, kedua tangan, atau farraja baina yadayh, merenggangkan, membentangkan kedua tangan beliau alaihi salatu wassalam. Sampai kata beliau radhiyallahu anhu, hatta yabdu bayadu ibtaihi, sampai terlihat putihnya ketiak beliau salawatullahi wasalamuhu alaihi. Maka ma'asyiral ahibba rahimakumullah, di dalam hadis ini telah kita sebutkan bahwasannya at-tajafi, merenggangkan kedua tangan, hukumnya adalah mustahabbah, hukumnya adalah sunnah. Ini yang dirajihkan oleh sebagian para ulama. Hukumnya adalah sunnah. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, setelah hadis tersebut al-muallif rahimahullah al-hafiz Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi rahimahullah menyebutkan hadis dari sahabat Anas ibn Malik khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Yang menceritakan, menyebutkan salah satu sifat salatun Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan sifat tersebut yang sering dilakukan oleh an-Nabi alaihi salatu wassalam, wahiyya salah fin ni'al, yaitu salat dengan sandal, sholat dengan sandal atau sepatu atau yang sejenisnya. Al-Musannif rahimahullah mengatakan an Abi Maslamah Sa'id ibn Yazid. Dari Abu Maslamah atau Abi Salamah Sa'id ibn Yazid. Beliau adalah salah satu tabi'in, salah seorang tabi'in, murid dari para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Beliau asalnya dari kota Al-Basrah. Thiqatun minat tabi'in. Beliau termasuk dari tabi'in yang terpercaya. Abu Salamah ibn Yazid ibn Maslamah al-Azdi. Beliau rahimahullah mengatakan, Sa'altu Anas ibn Malik. Aku bertanya kepada Anas ibn Malikin radhiyallahu anhu. Akana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'alaihi. Apakah an-nabi alaihi salatu wassalam salat dengan kedua sandalnya? Maka Anas ibn Malikin radhiyallahu anhu mengatakan, na'am. Ya. Beliau salawatullahi wasalamuhu alaih salat dengan kedua sandalnya. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis ini terdapat penjelasan hukum salat dengan sandal. Apa hukumnya? Ikhwanil a'izza, sebelumnya kita harus meyakini bahwasannya ad-din, dinul Islam, agama kita tidak berdiri di atas ar-ra'i, tidak berdiri di atas pikiran, tidak berdiri di atas fikrah, pemikiran-pemikiran manusia. Maka ma'asyiral ahibba, ini adalah sebuah manhaj ahlu sunnati wal jamaah, bahwasannya agama berdiri di atas kitabullah wa sunnati rasulih, di atas kitab Allah dan sunnah rasulnya, tidak di atas ar-ra'i, pemikiran-pemikiran manusia. Sebagaimana Ali ibn Abi Thalib mengatakan ketika meriwayatkan hadis al-masah, hadis mengusap al-khuf, mengusap al-khuf. Kata beliau radhiyallahu anhu, law kana ad-dinu, jikalau agama pondasinya di atas ar-ra'i, maka niscaya membersihkan bawah al-khuf, membersihkan bawahnya sepatu lebih aula dibandingkan atasnya al-khuf, punggungnya al-khuf. Tapi An-Nabi alaihi salatu wassalam mencontohkan, mengajarkan kepada kita umat al-Islam, ketika mengusap al-khuf, bagian atas, bagian punggung. Maka ma'asyar al-ahibba rahimani wa rahimakumullah, ini agama Islam, tidak di atas ar-ra'i. Maka di sini An-Nabi alaihi salatu wassalam, as-salah fin ni'al, dicontohkan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam salat dengan kedua sepatunya, kedua sandalnya atau yang semisalnya. Ma'asyiral ahibba, hukum salat dengan kedua sandal. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah pernah menukilkan al-ijma'. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah menukilkan sebuah ijma'. Tidak adanya khilaf di antara ahlul ilmi, di antara para ulama, atas bolehnya salat dengan sepatu, dengan sandal atau yang semisalnya. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah menukilkan tidak ada perselisihan di kalangan para ulama atas bolehnya salat dengan sepatu, sandal atau yang sejenisnya, ma'syiral ahibba. Akan tetapi ma'syiral ahibba, yang menjadi khilaf di kalangan para ulama, apa ma huwal afdal, apa yang menjadi keutamaan, apa yang lebih utama, as-salatu hafiyan, salat secara tanpa sandal, tanpa alas kaki, au munta'ilan, atau dengan alas kaki. Ini yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Adapun bolehnya, boleh salat dengan sandal. Yang menjadi khilaf, mana yang lebih utama? Hafian tanpa sandal, au munta'ilan, atau dengan sandal. Telah datang hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah, bahwasannya kata Abu Hurairah, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla hafiyan wa shalla munta'ila, bahwasannya an-nabi alaihi salatu wassalam pernah salat tanpa alas kaki dan pernah sholat pula dengan sandal. Ini sebuah pedoman buat kita, bahwasannya An-Nabi alaihi salatu wassalam pernah melakukan kedua-duanya, sholat tanpa sandal atau sholat dengan sandal. Al-Imam Ibnu Rajab juga pernah mengatakan, adatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Rajab, kebiasaan An-Nabi alaihi salatu wassalam yang terus menerus, annahu salla fi na'alaihi, kata Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, setelah hadis bahwasannya An-Nabi alaihi salatu wassalam salat kadang dengan sandal, kadang tanpa alas kaki, maka Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, adatun Nabi, kebiasaan Nabi, al-mustamirrah, yang terus menerus, salla fi na'alaihi, beliau salat salawatullahi wassalamuhu alaih dengan sandal beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang mustamirah, yang sering dilakukan oleh beliau, salat dengan sandalnya. Maka masyarakat ahibba, kebanyakan para ulama menyebutkan bahwasannya salat dengan sandal yal afdal, dia lebih utama, dia lebih utama. Adapun dari kalangan Asy-Syafi'iyah, dan dinukilkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mereka berpendapat bahwasannya salat hafian tanpa alas kaki hiyal afdol, itu lebih utama kata mereka. Salat dengan tanpa alas kaki, salat tanpa alas kaki kata mereka adalah afdol. Alasan mereka, dalil mereka, hatta yubashir bi atrafi qadamaihi idza sajada 'alal ardi, kata mereka. Kata mereka, kenapa lebih afdal tanpa alas kaki? Karena sebabnya agar ujung-ujung kaki ini menempel pada tanah, pada bumi ketika sujud. Ketika sujud. Ini pendapat Asy-Syafi'iyah. Ma'asyarul ahibba rahimani wa rahimakumullah. Ini pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dan didhaifkan oleh para ulama. Perkataan ini, pendapat ini adalah dhaif. Dikarenakan telah datang hadis. Begitu banyak hadis, sallu fi ni'alikum. Salah satu hadis, sallu fi ni'alikum fa innal yahuda wan nasara la yusallu fi ni'alihim wa khifafihim. Salatlah kalian dengan alas kaki kalian, sandal-sandal kalian, karena sesungguhnya al-yahudi wan nasara, Yahudi dan Nasara, mereka di dalam salat mereka tidak menggunakan sandal-sandal mereka. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Dan juga dinukilkan oleh Ibnu Rajab rahimahullah. Al-'ada al-mustamirrah. Kebiasaan Nabi alaihi salatu wassalam salat dengan sandalnya. Bagaimana Asy-Syafi'i yang mengatakan al-afdal tanpa alas kaki, padahal An-Nabi alaihi salatu wassalam selalu sering ketika salatnya menggunakan sandal beliau shalawatullahi wasalamuhu alaihi. Maka masyarul ahibba rahimani wa rahimakumullah, al-afdal adalah salat dengan sandal, dengan sepatu atau yang semisalnya. Telah dinukilkan al-ijma', tidak diwajibkan untuk sholat dengan sandal. Para ulama berijma', sholat dengan sandal hukumnya bukan wajib. Tidak diwajibkan untuk sholat dengan sandal atau yang semisalnya. Maka ma'asyarul ahibba rahimani wa rahimakumullah, adapun hadis yang lafaznya perintah, sallu fi ni'alikum, salatlah kalian, perintah, dengan sandal-sandal kalian atau yang semisal itu, ma'asyarul ahibba, maka perintah tersebut dibawa kepada sunnah, bukan wajib. Walaupun asal dari perintah hukumnya adalah wajib. Perintah di sini adalah perintah sunnah, mustahabbah seperti yang kita sebutkan. Para ulama berijma' bahwasannya tidak diwajibkan. Hukumnya tidak wajib salat dengan sandal. Dan juga hadis Abu Hurairah yang telah kita baca, bahwasannya Nabi alaihi salatu wassalam salat dengan sandal dan pernah juga salat tanpa sandal beliau alaihi salatu wassalam. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Masalah atau faedah ketika kita salat dengan sandal-sandal kita, maka diwajibkan bagi kita untuk sebelum masuk masjid melihat sandal-sandal kita. Wa idza kana fihima adzan, maka apabila pada kedua sandal tersebut satu pasang tapi dua terdapat kotoran tersebut najis, maka masyarul ahibba, seperti yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kita menggosokkan ke tanah. Apabila sudah bersih, baru kita salat dengan sandal tersebut. Salat dengan sandal tersebut. Seperti yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Salat dengan sandal yang terkena najis, maka harus dilepas sandal tersebut. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, perlu kita pahami sunnah ini, mengamalkan sunnah ini ketika tidak terjadi mafsadah, tidak terjadi fitnah. Seorang yang faqih, yang memahami keadaan, mereka akan mengetahui apakah melakukan sunnah ini akan timbul mafsadah atau tidak. Walaupun kita meninggalkan perkara tersebut, sunnah tersebut, maka kita meninggalkan masalah. Tetap kita menjauhi mafsadah. Fa inna dar'il mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menahan, menjauhi mafsadah yang akan datang, menahan mafsadah yang akan timbul, lebih diutamakan dibandingkan kita melakukan sebuah maslahah. Ini sebuah faedah. Maka masyarul ahibba rahimani wa rahimakumullah, kalau kita bisa makai tanpa adanya fitnah, lakukan. Itu sebuah sunnah an-nabawiyah wahiyal afdal. Adapun tidak bisa, dikarenakan adanya mafsadah yang akan timbul, yang akan muncul ma'syaral ahibba, maka tinggalkan. Dar'il mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Meninggalkan mafasid, menahan sebuah mafsadah, muqaddamun, lebih utama, lebih didahulukan, ala jalbil masalih, atas mengambil maslahah. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Dan sandal ini ma'asyiral ahibba, perlu kita ketahui, tidak boleh sandal khusus. Khusus di masjid sandalnya. Dikarenakan ma'asyiral ahibba, yang datang dari An-Nabi, hadis yang disebutkan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam, adalah sandal yang kita pakai. Bukan sandal khusus untuk di masjid. Dulu sempat di pondok, ada yang seperti itu. Sandal khusus dicuci, dibersihkan, masya Allah. Ini khusus di masjid. Maka sebagian para ulama menyebutkan tidak. Tapi yang disunnahkan adalah sandal yang kita pakai. Kotor, ada pasirnya. At-turab, turab tanah suci. Maka ma'asyiral ahibba rahimani wa rahimakumullah, ini adalah sunnah. Sunnah bisa kita amalkan ketika di rumah mungkin, atau punya masjid sendiri mungkin, salat sendirian. Atau ketika kita safar, naik motor misalkan, masuk salat zuhur, salat di mana alun-alun misalkan atau di manalah tanpa bukan di masjid misalkan, misal sholat dengan sandal-sandal kita bisa mengamalkan sunnah tersebut. Bagi safar naik motor ketemu atau masuk waktu sholat, kita sholat pinggir jalan, apa? Di pinggir jalan. Gelar sarung misalkan atau apa, pakai sandal kita, ini hiyal afdal. Kita mengamalkan sunnah an-nabi alaihi salatu wassalam. Karena kita, ma'asyiral ahibba rahimani wa rahimakumullah, mungkin sulit untuk mengamalkan sunnah ini, sunnah yang hampir mati ini, di masjid-masjid umum. Kata Ibnu Rajab, hiyal afdal, itu ialah yang lebih utama. Sunnatun nabawiyah. Qala al-musannifu rahimahullah. Al-imam al-muallif rahimahullah menyebutkan hadis yang setelahnya. An Abi Qatadah al-Ansari. Dari sahabat Abu Qatadah al-Ansari radhiyallahu anhu. Nama beliau adalah Al-Harith Ibn Rib'i Al-Ansari Al-Khazraji. Beliau adalah Al-Khazraj dari Bani Khazraj. Beliau radhiyallahu anhu mengikuti perang Uhud, wama ba'daha, dan perang-perang setelah itu. Ini keutamaan-keutamaan Abu Qatadah Al-Harith Ibn Rib'i. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah binti Zainab bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abil As ibn Rabi' ibn Abd Syams fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Hadits ini, hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim dalam kitab mereka, menyebutkan tentang hukum mengangkat bayi, membawa bayi dalam salat. Atau ma'asyiral ahibba yang lebih umum, gerakan dalam sholat yang bukan jinsis sholat. Menjelaskan tentang hukum gerakan yang gerakan tersebut bukan termasuk dari gerakan sholat. Harakah min ghairi jinsis sholat, gerakan selain gerakan-gerakan sholat. Ini hadis Abu Qatadah. Abu Qatadah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasannya Rasul alaihi salatu wassalam kana yusalli wa huwa hamilun Umamah. Kana, lafaz kana, ma'asyar al-ahibba rahimani wa rahimakumullah, pernah kita sebutkan bahwasannya kana ini menunjukkan mustamirah, menunjukkan amalan yang selalu dilakukan oleh An-Nabi alaihi salatu wasalam. Akan tetapi dalam hadis ini, karena di sini keluar dari makna tersebut, keluar dari makna bahwasannya menunjukkan mustamirah, karena ini menunjukkan mustamirah, keluar dari itu. An-Nabi alaihi salatu wassalam melakukan ini, amalan ini hanya sekali. mengangkat Umamah ini hanya sekali. Kana yusalli wa huwa hamilun Umamah. An-Nabi alaihi salatu wassalam salat dan beliau mengangkat atau menggendong Umamah binti Zainab. Umamah anaknya Zainab binti Rasul. Zainab binti Rasul salawatullahi wasalamu alaihi. Li Abil As ibn Rabi'. Maksudnya Umamah ini anaknya Abul As bin Rabi' ibn Abdishams. Anaknya Abul As. Ibunya Umamah adalah Zainab binti Rasul. Kata beliau radhiyallahu anhu, fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha. Apabila An-Nabi alaihi salatu wassalam sujud, maka menaruh Umamah. Wa idza qama hamalaha. Dan apabila berdiri, beliau alaihi salatu wassalam mengangkatnya. Ma'asyar al-ahibba rahimani wa rahimakumullah. Ini pernah dilakukan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam dalam salat beliau. Mengangkat Umamah dalam salatnya ketika sujud menaruhnya. Disebutkan oleh para ulama, begitupun ketika rukuk. Ketika rukuk dan sujud, menaruh Umamah. Wa idza qama hamalaha. Dan ketika berdiri, An-Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat Umamah atau menggendongnya kembali. Maka ma'asyar al-ahibba, ini amalan ini, perbuatan ini diperbolehkan dalam salat. Harakah, gerakan seperti ini diperbolehkan dalam as-salah. Ini yang zahir dalam hadis. Ini yang disebutkan oleh para ulama dan yang rajih. Gerakan seperti ini diperbolehkan. Sebagian para ulama, mereka mentakwil hadis-hadis yang seperti ini. Takwil-takwil yang ma'asyar al-ahibba rahimani wa rahimakumullah disebutkan takwil yang jauh dari hukum. An-Nabi alaihi salatu wassalam di sini melakukan gerakan gerakan yang di luar gerakan salat, menaruh, menggendong, menaruh lagi, menggendong lagi. Ini gerakan-gerakan di luar salat. Maka ma'asyar al-ahibba, sebagian para ulama mengatakan hadis ini mansukh. Hadis ini mansukh. Ini salah satu takwil dari kalangan para ulama. Mereka mengatakan ini mansukh dengan hadis inna fi salati la syughla. Mansukh, terhapus hukumnya dengan hadis bahwasannya dalam salat tersebut memiliki kesibukan. Terdapat kesibukan tersendiri. Dalam salat memiliki kesibukan tersendiri. Maka masyarakat ahibba rahimani wa rahimakumullah, ini adalah takwil yang jauh. Sebagian juga ada yang mengatakan bahwasannya amalan ini adalah khasun bin Nabi alaihi salatu wassalam, khusus untuk Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ma'asyar al-ahibba rahimani wa rahimakumullah, ini takwil dari kalangan para ulama yang marjuh. Yang marjuh. Mereka mengatakan seperti ini, mendatangkan takwil seperti ini dikarenakan keyakinan mereka bahwasannya kasratul harakah, banyaknya gerakan, tubtilus shalah, membatalkan salat. Maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan juga Syekh Al-Bassam rahimahumullah membagi harakat ini, membagi gerakan dalam salat. Beliau rahimahumullah menjelaskan bahwasannya al-harakah, gerakan itu terbagi menjadi dua. Harakah min jinsis shalah, gerakan yang termasuk dalam salat. Rukuk, sujud, qiyam, berdiri, i'tidal. Dan yang kedua adalah gerakan min ghairi jinsis shalah, gerakan yang di luar gerakan-gerakan salat. Menggendong, menaruh, atau dalam hadis yang lain, waqtulu al-aswadain, membunuh ular. Al-aswadain itu ular dengan aqrab, kalajengking. Dalam salat melakukan gerakan ini. Taslihul imamah, membenarkan imamah, membenarkan peci. Ini gerakan ma'syaral ahibba yang di luar gerakan as-shalah. Maka Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan bahwasannya al-harakah terbagi menjadi dua dalam salat. Min jinsis shalah, harakat yang gerakan-gerakan salat. Dan yang kedua adalah gerakan-gerakan di luar gerakan as-shalah. Wanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berhentikan di sini tanggung, maka kita lanjutkan setelah adzan. Kita teruskan ma'syaral ahibba. Gerakan yang masuk dalam gerakan salat. Tadi yang pertama. Seperti ar-ruku', al-i'tidal, kemudian as-sujud, al-qiyam. Maka ma'asyiral ahibba rahimani wa rahimakumullah, empat gerakan ini apabila ditambah, ya, dia sujudnya enggak sengaja menambah, ini gerakan. Atau rukuknya jadi dua, maka ma'asyiral ahibba hukumnya adalah salatnya batal. Selain empat ini, walaupun min jinsis shalah, ya, gerakan-gerakan yang jinsis shalah, gerakan-gerakan salat, selain empat ini, maka yang rajih salatnya tidak batal tanpa sujud sahwi. Ana ulangi, ada yang kurang, akuan. Empat gerakan tadi apabila ditambah, qiyam, berdiri, rukuk, sujud, i'tidal, apabila sengaja maka salatnya batal. Apabila tidak sengaja, lupa atau tidak tahu, maka sujud sahwi. Kalau di luar empat gerakan ini dan termasuk dari jinsis sholat, termasuk dari gerakan-gerakan sholat, termasuk dari gerakan-gerakan sholat, maka apabila nambah, sholatnya tidak batal. Dan yang rajih ma'syaral ahibba di sini disebutkan tidak pula sujud sahwi selain empat gerakan ini. Kemudian yang kedua, harakat min ghairi jinsis shalah, gerakan yang di luar gerakan-gerakan salat. seperti tadi menggendong, menaruh, membunuh ular atau kalajengking dalam sholat, membetulkan imamah atau peci, atau yang lainnya, melepas sandal. Ini gerakan-gerakan di luar gerakan sholat. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan terbagi menjadi lima. Yang pertama adalah gerakan yang muharram, haram. Kemudian gerakan yang makruh. Kemudian gerakan yang mubah. Kemudian gerakan yang mustahabbah. Yang kelima gerakan yang wajib. Wajibah. Muharram. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, yang muharram adalah gerakan yang sangat banyak, li ghairi daruratin, gerakan yang banyak tanpa ada darurah, tanpa ada hajah. Maka ini para ulama berijma' bahwasannya salatnya batal. Bobitnya ketika seseorang melihat dia banyak gerakan, dia orang melihat kalau gerakan tersebut berarti bukan gerakan sholat. Paham ya? Oh, kebiasaan manusia melihat dia kalau gerakan seperti itu bukan gerakan sholat. Dia bukan dalam keadaan sholat. Lari misalkan, dalam sholat lari. Gak ada orang sholat lari. Anak kecil pun gak akan melihat anak sholat, orang sholat lari. Nah, ini kasratul harakah, banyak gerakan, maka sholatnya batal. Ini yang muharram. Adapun yang makruh adalah gerakan ringan li ghairi darurah. Gerakan yang ringan tanpa ada darurah, tanpa ada hajah. Ini yang makruh, seperti dalam sholat melihat jam tangan, ini kebiasaan anak-anak ini. Ini makruh. Dalam sholat melihat jam. Atau yang lainnya, dalam sholat betulin kancing. Masyaallah ahibba, sebelum sholat disiapkan betulin jamnya, betulin kancingnya. Ini gerakan tanpa ada hajat, tanpa ada darurah. Maka hukumnya makruh. Adapun yang mubah, yang ketiga adalah gerakan yang ringan dikarenakan adanya hajah, atau gerakan yang banyak dikarenakan adanya darurah. Banyak gerakan atau yang ringan dengan adanya darurah. Dengan adanya darurah. Adanya darurat. Seperti membunuh darurat. Atau membukakan pintu. Ada sunnahnya. Membukakan. Pernah diamalkan oleh An-Nabi alaihi salatu wassalam. Ada yang ngetok. Atau dalam sholat hawanya dingin. Qadarullah, sebelum sholat gak sadar. Kipasnya nyala. Dingin. Boleh dia maju. Matiin kipas. Hajah, darurah. Ini mubah. Adapun yang keempat, yang mustahabbah, apabila contohnya ketika ada dalam salat ada lubang furjah. Gerakan kita merapatkan shaf adalah sunnah. Majunya kita dari belakang ke depan untuk mengisi yang kosong adalah sunnah. Bobitnya yang menjadikan sholat tersebut sempurna. Gerakan yang menjadikan sholat sempurna. Kamal sholat. Adapun yang wajib ma'asyaral ahibba rahimani wa rahimakumullah adalah yang menjadikan salatnya sah, yang menyebabkan sahnya salat, gerakan yang menyebabkan sahnya salat. Apabila tidak bergerak, tidak sah salatnya. Dicontohkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah seperti yang terjadi pada Ahlu Quba. Para sahabat yang berada di Masjid Al-Quba ketika turun ayat tentang berubahnya Al-Qiblat, maka dikabarkan oleh Abdullah Ibn Umar, seingat ana Abdullah Ibn Umar, dikabarkan kepada mereka, maka mereka langsung bergerak. Yang tadinya menghadap perlawanan dari Qiblat, ketika diberitakan langsung mutar menghadap Qiblat. Gerakan ini adalah gerakan yang wajib. Ini ma'asyiral ahibba rahimani wa rahimakumullah. Juga contoh misalkan seperti kalau dalam di imamahnya atau di jubahnya ada najis, di sandalnya ada najis, maka wajib untuk dilepas. Untuk dilepas. Ini adalah gerakan yang wajib. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah, itulah pembagian gerakan yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Maka gerakan-gerakan tidak semuanya mubah, tidak semuanya haram, tidak semuanya wajib, tidak semuanya sunnah. Maka dijelaskan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin seperti yang telah kita sebutkan. Sampai di sini hafizakumullah. Bismillah tabaraka wa ta'ala, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang hadis setelahnya, ya'tadilu fis sujud, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yardha.